Biasa sacinta satu sepinta, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kalau sasu bilang satrakan berpindah karena susayang, jangan kau berulah satrakan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta karena kau.